kecewa bila cintanya berakhir duka. Apa hendak dikata, tadi ku tanam tunggu ilalang. Hatiku telah patah dan menjadi luka, korban dari keangkuhan cinta. Ingin ku raih pulang, apalah daya, tangan tak sampai. Kau putra bangsawan di tanah Malaka, aku hanya wanita biasa. Mana mungkin cinta kita kan bersatu bila ayah ibumu tak restu. Di selat Malaka, di ujung Sumatera, hatiku telah patah dan menjadi luka, korban dari keangkuhan cinta. Ingin ku raih pulang, apalah daya, tangan tak sampai. Kau putra bangsa I need.